بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada sesi yang kedua ini kita akan melanjutkan kembali materi kita, yaitu bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kesan yang beliau berbicara. Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pembicaraan beliau adalah pembicaraan yang jelas, yang gamblang. Dan kemudian menghafal hafal siapa yang berbicara Nabi Muhammad sallallahu wasallam. Wa kana haynan laylan yuhibbu ayyafam kalam. Dan dahulunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat lembut, orang yang sangat halus. Dan beliau ingin setiap orang yang mendengar pembicaraan beliau bisa dipahami, karena memang pembicaraan beliau adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah, sehingga tidak terluput dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam petunjuk dan hidayah yang datang dari beliau. Wa min hirsi ala ummatihi kana yura'il fawariq bainan nas. Dan dari semangatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, terkadang beliau membedakan manusia di dalam beliau mengajak berbicara. Apa yang membuat dia itu paham ini yang disampaikan oleh Rasul? Apa yang dia paham dengan begini begini yang disampaikan oleh Rasul alaihissalam? Terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersikap keras, dan terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersikap lembut. Ini semua di bawah, di dalam ruang lingkup rahmat dan kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang yang tidak bisa meninggalkan perbuatan zina. Ya. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku bisa meninggalkan semua dosa-dosa kecuali zina, ya Rasulullah. Bagaimana cara Rasulullah bersikap dan menyikapi agar bagaimana orang ini bisa paham yang rusak dan jeleknya zina tersebut? Ya, Rasulullah berbicara yang terbaik cara beliau berdirinya. Rasulullah bertanya kepadanya, apakah kau rela kalau seandainya ya adik perempuan atau kakakmu di sini, apakah kau siap rela dan suka? Dia mengatakan, aku tidak akan pernah rela dan tidak akan suka. Ya, karena memang orang-orang Arab dia untuk menjaga wanita itu luar biasa larang. Hatta di zaman jahiliyah, hanya orang-orang rendahan yang mereka mau berbuat zina. Adapun wanita-wanita yang mulia, walaupun dia musyrik, dia tidak mau berzina. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaiat beberapa wanita musyrikan yang masuk Islam pada waktu itu, di antara baiat Rasulullah supaya mereka tidak berbuat kesyirikan dan beribadah hanya kepada Allah, sampai kepada kalimat jangan kalian berzina, baiatnya. Kemudian mereka teriak dan mereka memukul kepala mereka, ya Rasulullah, bagaimana engkau mengambil sumpah kepada kami tidak berzina? Kami ini wanita-wanita terhormat, kami ini orang mulia ya Rasulullah, bukan budak, bukan orang rendahan yang tidak menjaga dirinya, kami adalah orang yang sangat menjaga dirinya. Jadi orang yang baru masuk Islam, yang perbuatan zina ini merupakan perbuatan yang sangat hina untuk mereka. Nah, Rasulullah cuma memahami dia ini bagaimana cara dia bisa masuk, bisa dia bisa paham. Iya. Nah, ini hal perlu untuk kita ketahui. Terkadang Masya Allah ada seseorang yang fasih dalam berbicara. Apalagi misalnya banyak istilah-istilah, istilah-istilah apa, istilah-istilah modern sekarang saya nggak paham, nggak ngerti. Ya, ada istilah-istilahnya lah, apalah seperti itu. ceramah dia di kalangan awam muslimin. Ya, awam yang memang awam dari sisi agamanya, awam juga dari sisi dunianya. Kita pakai kalimat-kalimat, ya nanti lagi kita share-share ilmu. Apa ini orang-orang, apa itu share? Kita, ini bukan cara yang baik dalam menyampaikan ilmu. Tujuan seseorang menyampaikan ilmu, bagaimana dia paham dengan ilmu tersebut dan dia mampu untuk mengamalkannya. Ini paling penting dalam menyampaikan ilmu. Bukan kita ingin show. Show atau show ya. Saya ini banyak istilah-istilah bahasa dasar keren yang saya keluarkan. Ini salah dalam kita berdakwah. Sampaikan sesuatu yang itu bisa difahami oleh orang dalam kita berbicara. Ini satu sisi. Sisi yang kedua, muatannya juga. Kita memakai kalimat yang sederhana, tapi pembahasannya pembahasan yang memang belum lantas dibahas. Ya, misalnya pengajian umum, pengajian umum, pengajian di tengah-tengah kaum muslimin masih sangat awam. Membahas tawabi dan kawari di dalam memahami asma dan sifat Allah. Aduh, ini mat, ya, sulit. Sehingga kesimpulannya orang-orang, wah ini mereka ini mengatakan begini, begini. Kesimpulannya sama. Orang yang menyimpulkan, sebenarnya dia menyampaikan benar, tapi belum saatnya dia menyampaikan sesuatu yang berat dulu. Oleh karena itu kata Umar bin Khattab, hadithun nas, berbicaralah kamu kepada manusia apa yang akalnya bisa terima. Apa yang akalnya bisa terima. Itu kamu aja bicara dulu. Dia belum apa-apa pembahasannya kawai dan tawabi asma wa sifat dan roh. Siapa yang memiliki sifat-sifat Allah? Apa faedah yang mereka bisa kita ambil? Ini adalah ilmu yang sangat mulia, ilmu yang mulia. Cuma ilmu tersebut, cara kita menyampaikannya, ada tempat-tempat yang bisa kita sampaikan, ada tempat-tempat yang tidak bisa kita sampaikan. Jadi merupakan metode yang Rasulullah alaihi salatu wasalam. Rasulullah tidak menyampaikan semua rahasia beliau kepada semua orang, pada orang tertentu beliau sampaikan. Dibagi-bagi. Ketika Rasulullah berkata kepada Mu'adz, ya Mu'adz, labbaik ya Rasulullah wa sa'daik. Hal tadri ma'afullah ala ibadu haqqul ibadi ala Allah. Kultu Allah wa rasulahu a'lam. Haqqul ibadi ala Allah ala al-ayya'udu wa la yushriku bi syai'an. وحق العباد أقول حق الله للعقل وحق الله للعباد الذي أذبه ولا يشرك به شيئا. Haknya seorang hamba kepada Allah yang dia beribadah kepada Allah dan tidak berbuat kesyirikan. Adapun Allah akan membalas baginya orang yang tidak berbuat kesyirikan dengan surga dan dengan diazab oleh Allah. Nah, kemudian ini kan ilmu kan dari Rasulullah. Kemudian Muadz berkata, ya Rasulullah, fala ubasyirun nas. Ya Rasulullah, apakah aku boleh sampaikan kepada manusia? Lah, bayangkan ilmu, jangan. Jadi manusia bertawakal, kata Rasulullah. Karena salah kita dalam menyampaikan ilmu, orang akan, oh, berarti cukup kita mentauhidkan Allah, yang kita gak dianggap. Berarti boleh dong kita berbuat dosa. Dosa itu kan gak membawa orang ke dalam, bisa diampuni dosanya sama Allah kalau buat dosa. Yang penting jangan syirik. Yang penting jangan syirik. Orang kan paham begitu kan. Tapi kalau orang yang sudah kuat imannya, sudah ditempa, mereka akan mengatakan luar biasa kasih sayang Allah kepada kita. Luar biasa rahmatnya Allah, sehingga muncul kecintaannya kepada Allah, semakin dia taat kepada Allah, semakin jauh untuk berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Butuh fikih dalam menyampaikan ilmu. Butuh fikih. Ya, mohon maaf saya melebar sedikit karena ini banyak menjadi hal-hal yang kurang menyenangkan sahabat dakwah. Terkadang seseorang hanya paham satu hadis, kulil haq wal qur'an. Sampaikan dariku satu saja benar-benar baik sampaikan. Ya. Wah, kita harus mengenalkan kepada kaum muslimin syukuran dan syukuran dan syukuran. Harus. Bahaya ketika disampaikan kebenaran ini. Orang yang mendengar syukuran, siapa yang syukuran itu? Siapa itu ya? Hah? Apa paham dia? Ada yang hadir di situ mungkin salatnya masih bolong-bolong. Ada yang hadir di situ mungkin belum tahu bagaimana baca Al-Fatihah yang benar. Ada yang hadir itu mungkin masih suka kedukun. Ya. Tapi karena salah dalam memahami hadis Rasulullah, qulil haqq wa la murrah. Sampaikan kebenaran oleh pahit. Ya, hanya mendengar dan memahami satu hadis, tetapi meninggalkan hadis-hadis yang lain datang dari Rasulullah. Bagaimana dalam dakwah itu harus melihat maslahat dan mafsadah dalam kita mencegah kemungkaran, menyampaikan sebuah kebenaran. La tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubbullah. Jangan kamu mencela orang-orang yang mereka menyembah pada selain Allah. Kok enggak boleh? Masa mencela musyrikin enggak boleh? Iya, enggak boleh. Dilarang oleh Allah. Kenapa? Kalau sempat kita mencela dia, fayasubbullah, dia akan mencela Allah, mudharatnya lebih besar. Terlarang dalam syariat. Itu fikih. Butuh ilmu yang matang, tak cukup ilmu pas-pasan berbicara apa yang dia tidak mampu untuk menguasainya, sehingga semua ibaratnya semua aib rumah tangganya keluar semuanya. Ibaratnya ya, ada khotbah. Ini salah dalam orang menyampaikan dakwah. Orang munafikin bahaya nggak orang munafik? Bahaya nggak orang munafik? Bahaya munafik. Tetapi apakah Rasulullah hanya menyampaikan munafik semuanya kepada semua orang? Di mimbar munafik. Hanya orang-orang tertentu yang disampaikan Rasul di antaranya Hudzaifah bin Yaman. Sampai-sampai datang Umar bin Khattab, ya Mu'an, ya Hudzaifah, hal sammani Nabi sallallahu alaihi wasallam munafik. Ya Hudzaifah, apakah kau pernah mendengar Rasul menyebutkan aku dari kalangan munafik, ya Hudzaifah? Ada ilmu-ilmu disembunyikan oleh Rasulullah dalam sebagian orang dan disampaikan kepada sebagian orang. Enggak semua ilmu harus disampaikan kepada seluruh orang, semuanya. Kulilah kuatul murah. Ini salah. Iya, ini fikih perlu dipelajari. Jangan gara-gara salahnya dalam kita menyampaikan sesuatu yang bagus akan menjadi jelek. Ketika Qadhi bin Iyadh rahimahullah menyebutkan beberapa ayat, di antaranya ketika Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu melantik manusia dengan salat yang sangat panjang. Salat yang panjang secara permasalahan bagus atau tidak bagus? Bagus. Ya. Datang orang mengadu, ya Rasulullah, kami ini pengembala unta, ya Rasulullah. Pengembala unta itu paling lelah, paling capek. Tiba-tiba imam kami menyolati kami di salat isya, salat yang sangat panjang. Kata Rasulullah SAW, ada di antara kalian dua orang lagi dari dakwah. Loh kok bisa ungkus membuat orang darah dengan salat yang panjang? Lelaki. Kata Qadhi bin Iyadh, kaidah penting. Sebuah perkara yang itu masyru, mubah, apalagi mubah, ketika akan memunculkan mudharat yang lebih besar, maka itu terlarang. Ya, bukan berarti kaidah ini pahami kita mengorbankan prinsip-prinsip kita, bukan itu maksudnya. Ya, misalkan contoh, kita tahu di tengah-tengah saudara kita kaum muslimin itu paling nggak bisa kalau berwudu kecuali dari dua kulah air. Ya, ini ada pendapat ulama mengatakan demikian. Nah, kita posisi kita, kalau posisi kita Imam Ahmad lain masalah. Oh, Imam Ahmad wudhunya seperti ini, ya salah waktu wudhu saya. Orang kamu udah untuk mengikuti kita. Kalau kaliber kita seperti Imam Ahmad atau di bawah Imam Ahmad sedikit lah. Lah kita, mohon maaf, mungkin baru satu minggu kita baru sholat. Ya, sengaja nyumbah kucok, cinu, culok lah cinu, jadikan lah. Supaya lihat, cari musuh namanya, kamu bukan mau berdakwah. Kamu sedang tidak sedang berada di ring tinju dalam berdakwah itu. Jadi ngambil air, udah tahu orang-orang kalau berwudu pakai cinu atau gimana? Enggak sah pakai gayung, enggak sah. Karena airnya air musta'mal, bukan air dua kullah. Sengaja dia nampakkan. Nih, kalon juga. Enggak begini karena kita berdakwah. Walaupun itulah perkara yang masyru, tetapi apakah tidak boleh kita berwudu di kan? Boleh enggak? Ya boleh. Ini fikih yang perlu dipelajari. Yang harus dipahami. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu disebutkan dalam sahih, Beliau memahami ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang-orang di hari kiamat, ya, anggota wudunya akan bercahaya. Terus yang dipahami oleh Abu Hurairah berarti sampai ke ketiak. Ini dipahami oleh Abu Hurairah, isyarat Abu Hurairah. Sehingga suatu hari Abu Hurairah beliau berwudu sampai ke ketiak beliau. Ya, sampai ke lutut beliau. Kemudian datang seorang sahabat, "Mana ya Abu Hurairah? Baiklah, ada apa ya Abu Hurairah? Kenapa kau berwudu seperti ini?" Kata Abu Hurairah, "Kenapa? Aku melihat bagaimana fikihnya Abu Hurairah." Abu Hurairah tidak mengatakan ente, makanya jangan salah paham dari hadis Rasulullah. Karena Abu Hurairah itu yang beliau pahami, yang itu tidak dipahami oleh sebagian sahabat yang lain. Kata Abu Hurairah, "Kalau seandainya aku tidak, aku melihat kamu ada di sini, aku tidak berwudu seperti ini. Kalau seandainya ada kamu di sini, aku tidak berwudu seperti ini." Ada cara-cara, ada metode-metode. Ingat, dakwah itu bukan ring tinju. Siapa saja mau ditonjok, bukan. Dakwah adalah rahmatan lil alamin. Menyebarkan kebaikan di tengah muslimin dengan cara yang paling terbaik. Dengan cara yang paling terbaik. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan dalam syairnya, "La Allah la kunta mithlahu." Kalau seandainya bukan rahmat dari Allah, kamu juga seperti mereka. Lah kita memang pas lahir sudah sunnah terus. Lahir langsung sunnah, langsung jaga sholat. Kita juga terus seperti itu. "Lakunta mithlahum," kata Ibnu Qayyim. Kamu juga seperti itu. Sulit terima sunnah di awalnya. Ya, sulit memakai celana di atas mata kaki, sulit. Wah, nggak ada TV dulu, nggak ada TV, gimana nggak ada TV? Ini sinetron-sinetron asik-asik kali, nggak mungkin nggak ada bisa nonton TV, nggak mungkin. Berat nggak? Nah begitu juga ketika kita menyampaikan dakwah di tengah musuh, kita pikir dulu kita juga seperti itu, butuh kesabaran, butuh taktik. Ya butuh apa? Taktik. Jangan yang kira-kira ketemu orang, "Pak sini dulu, ada apa?" Kita ini harus cinta dengan Rasulullah. Oh, iya, harus. Bagaimana Bapak cinta dengan Rasulullah Bapak? Ya, setiap tahun kita peringati ya, hari perayaan Rasulullah. Wah, Pak, itu Pak. Lah kamu ini cari musuh ini namanya. Apakah perkara yang ada dalam Islam hanya itu saja? Hah? Rasulullah ketika beliau masuk ke kota Madinah. Di Madinah tuh ada orang Yahudi. Ada penyakit-penyakit di Madinah sebelum Rasulullah. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemarin sebagaimana disebutkan oleh Abdullah bin Salam, ketika bertemu dengan Rasul Abdullah bin Salam, seorang Yahudi, pendeta Yahudi, yang dia masuk Islam karena membaca kitab Yahudi tentang kedatangan Rasul alaihi salam. Dia sedang berada di pokok kurma, tiba-tiba dia mendengar apa? Rasulullah datang, langsung dia turun ke bawah bertemu dengan Rasul. Kemudian dia mendekati Rasul. Pertama yang beliau dengar dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, "Ya Yuhannas, afshus salam wa tut'imut ta'am wa sallu bil lail wan nasum yam." Awal yang didengarkan oleh Abdullah bin Salam, "Wahai manusia, sebarkanlah salam di tengah-tengah kaum muslimin. Berilah makan kepada orang yang membutuhkan. Dan sholatlah kamu di malam hari ketika manusia sedang tertidur." Ada kaum muslimin yang mengingkari ini? Nah, ada. Ada enggak? Sebarkan salam. Senang orang semua Islam, ya kita harus sebarkan salam. Ini bukan perkara yang bersisi ini. Ini dulu kita mulai. Waktu tibu ta'am, karena orang muslim hari ini, saudara-saudara kita kaum muslimin, orang yang paling baik mana mereka? Orang yang suka sedekah, orang yang suka kasih makan orang. Ini orang yang paling baik di mata kaum muslimin. Kaum muslimin gak lihat ada berapa ribu hadis kamu hafal, gak dilihat sama mereka. Lihat bagaimana kamu berinteraksi, berakhlak, beri makan kepada orang apa itu, Masya Allah. Beliau setiap hari menjauh orang muslim di rumahnya, undang orang yatim. Ini kan? Dan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, "Wa tut'imu ta'am," berikanlah makanan. "Wa shollu bil lail," dan salatlah kamu di malam hari ketika manusia sedang tertidur. Rasulullah enggak masuk ke Madinah, hati-hati sama Yahudi, hati-hati. hati sama fulan. Enggak. Rasulullah sampaikan, apa yang membuat orang semua terima? Kita syarah kepada sampaikan, kemuliaan mengucapkan salam, iya kan? Banyak kan perkara agama? Oh ya Pak, hari-hari ini orang salah sampaikan salam, Pak. Masa sampaikan salam sama orang yang dia kenal saja? Orang kenal dia enggak salam. Padahal Rasulullah mengatakan taqarrus salam ala man arafta wa man tarafta. Oh iya ya. Memang begitu, salah berarti ya. Terima dia. Akhirnya dia senang sama kita. Mulai kita masuk sedikit. Ini namanya dakwah. Kalau tadi orang ring tinju itu. Ya, jadi setiap bertemu orang cari yang berselisihnya, apa yang mau disampaikan? A, B, C, D. Hanya berputar pada itu saja. Seakan-akan agama itu hanya empat ini saja. Ini salah. Bukan berarti kita tidak mengingkari. Kita akan mengingkari cuma dengan cara yang terbaik. Bagaimana saudara kita kaum muslimin bisa menerima? Ya, di Banda Aceh saya sering banyak mendengar orang-orang. Ya, alhamdulillah kita punya radio, radio Siar Tauhid Aceh. Ya, saya cerita kadang-kadang. Saya suka kali sama radio, senang. Cuma satu saya belum tak terima. Masa nggak boleh kita buat kebuli lagi lewat Rasulullah? Satu itu aja. Dan tidak sedikit saya mendengar ada lagi orang yang berpengajian bagus pengajiannya. Ya, siapa saja dari Ustaz Al-Sunnah bagus pengajiannya. Ya kan setiap imam itu kan kalau ngomong rapatkan shaf. Itu kenapa ya di pondok-pondok itu ada rapatkan shaf. Terus disuruh rapat. Di sini saya lihat rapat-rapat shafnya bagus. Ya tapi satu yang belum saya bisa terima. Sabar dulu kita. Sabar dulu. Ya. Alhamdulillah, dia sudah menerima semangat sedikit demi sedikit. Walaupun terkadang kita enggak menyampaikan, dia tahu sendiri ini orang enggak boleh ini. Tapi kalau di awalnya itu, di tengahnya itu, di akhirnya juga itu. Kapan kita akan bisa mengajak saudara kita ke muslim? Saya butuh taktik para hadirin. Butuh apa? Taktik ya. Jadi jangan gara-gara sikap kita, wah gak mau saya ikut sunnah, apa itu sunnah. Hari pertama pengajian sudah ribut. Sudah ribut-ribut hari pertama. Padahal pengajian itu kan kita ingin tenang. Sudah ribut-ribut, hari pertama saya dengar sudah ribut. Gimana ini? Ya, berilah kabar gembira kepada manusia. Basyiru wa la tunafiru, kata Rasulullah. Berilah kabar gembira wahai saudara kaum muslimin. Siapa yang menjaga sholat begini akan surga yang dia dapatkan. Wahai kaum muslimin, bersedekahlah begini. Orang akan senang. Ya. Nah, sehingga butuh ilmu yang matang. Jangan kita mengambil satu hadis, kita meninggalkan hadis-hadis yang lainnya tentang bagaimana cara kita bermuamalah, bersikap, berdakwah. Jadi kulil haq walal murra, sampaikan kebenaran itu walaupun pahit apabila maslahatnya itu apa? Besar. Walaupun maslahatnya besar tetap pahitnya yang namanya kebenaran. Yang namanya kebenaran itu sulit orang untuk menerimanya dengan cara yang paling terbaik kita sampaikan. Nah, apalagi dengan cara yang kasar. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah mengatakan dalam Al-Qur'an fabima rahmatin minallahi lintalahum wa la in kunta fadl ghalidha laqablu min hawlik. Ya, dari rahmatnya Allah subhanahu wa taala Allah memberikan kelembutan kepada kau ya. Tapi kalau seandainya kau bersikap keras dan kaku dengan mereka, mereka akan lari dari kau. Ini Rasulullah. Kata Allah kalau beliau bersikap keras dan kaku dalam keadaan beliau seorang nabi, dalam keadaan beliau sangat dihormati oleh para sahabatnya, kalau beliau bersikap keras bisa lari orang dari beliau. Nah, apalagi kita. Ya, kita ngomong A, kita buat B. Karena kafir lagi sampai ya. Kapan orang yang menerima dakwah kita? Ini saya sudah capek berdakwah bilang saya puluhan tahun enggak ada orang ikut kecuali nya, kamunya. Yang dakwahnya gimana? Ya hakikatnya kaum muslimin itu cinta kepada sunnah perlu diarahkan dengan cara yang terbaik. Kemudian dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berbicara para hadirin sebagaimana dikhabarkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'idul kalimat thalatha litaqal anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara terkadang beliau mengulangi sampai 3 kali. Supaya orang bisa paham. ala wa qawli zur, ala wa qawli zur, ala wa qawli zur, kata Rasulullah. Hati-hati dengan ucapan dusta, hati-hati dengan ucapan dusta, hati-hati dengan ucapan dusta. Diulangi oleh Rasulullah 3 kali supaya orang bisa paham, supaya orang bisa apa? Bisa betul-betul konsen. Wah, 3 kali bilang sobat, perkara besar. Ya, perkara ya yang besar ini kita berbicara. Ya, mohon maaf Pak, bisa diulangi tadi apa? Makanya konsentrasi orang bicara. Nah gitu. Nabi kita diulangi kembali. Kalau memang itu hal yang terpenting. Ya, jadi saya tegaskan kembali, masih banyak sekali kekurangan-kekurangan kita. Ketika kita mencocoki keseharian kita dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, sehingga perlu bagi kita semua bersemangat untuk memperbaiki diri kita. Ya, seseorang kalau seandainya dia sibuk untuk melihat kekurangan orang lain, dia pasti akan terlalaikan dengan kekurangan dirinya. Tapi kalau seandainya dia sibuk dengan kekurangan-kekurangan dan aib dari dirinya, dia akan melihat kelebihan pada orang lain, jadi lebih banyak. Ya, tapi kalau sebaliknya, justru kita setiap hari berbuat dosa dan dosa. Nah, kemudian wa kana sallallahu alaihi wasallam yulatafu an-nas wa yahdi min raw'ihim fal ba'd ta'khud al-muhab wa al-khawf. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang kewibawaan beliau, kelemah lembutan beliau terkadang membuat orang takut dan segan dengan Rasulullah. Enggak berani berbicara dengan Rasul. Maka diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana dikeluarkan hadis dari Ibnu Majah radhiyallahu ta'ala anhu, datang seorang laki-laki berbicara kepada Rasul, ketika dia mulai sudah gemetarnya. Ya, Rasulullah mengatakan, lihat nih hebat saya, gemetar dia sama saya. Cerita, wah dia tuh ketemu saya. Rasul kita nggak demikian. Rasul kita beliau berkata, hawil alaik, tenang ya saudara, nggak perlu engkau gemetar, nggak perlu engkau apa bahasa lain itu, hah, rugi, nggak perlu kiku, bahasa anak muda kiku, tau kiku kan, jangan tenang kata Rasul, hawil alaik, tenang, lasu bimalikin, aku ini bukan seorang raja, tenang, nggak perlu kamu sampai takut seperti itu, sampai nggak perlu, tenang, aku bukan raja kata Rasul. Innama ana ibnu imra'atin antaqulu qadid. Saya ini hanya anak seorang yang perempuan yang juga makan kurma, makan roti seperti kamu juga makan. Tenang, enggak perlu apa. Jadi dari sunnah Nabi kita alaihi wasallam bukan justru lihat wah ini kayaknya ketakutan dia sama saya. Semakin saya cinta dia. Wah bisa saya suruh-suruh dia. Wah bisa saya sikat-sikat dia. Kesempatan karena ketakutan dengan itu. Tapi Nabi kita tidak demikian. Hawil alaihi lastu bimalikin. Ya tenang kamu pun bukan seorang raja. Enggak perlu terlalu berlebihan. Ya, enggak perlu. Tenang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini cara beliau berbicara. Dan yang terakhir yang paling terpenting, ibadah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam di rumah beliau. Beliau menghidupkan rumah beliau dengan ibadah, dengan zikir, dengan qiraat Al-Qur'an. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "La taj'alu buyutakum qabra." Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Bagaimana menjadikan rumah seperti kuburan? Di rumah semua ibadah Al-Qur'an, enggak ada zikirnya, enggak ada salatnya, karena di kuburan enggak ada zikir, enggak ada salat, enggak ada doa di kuburan. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Rumah yang sepi dari zikir. Rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup dengan zikir. Hidup dengan ibadah. Ya, hidup dengan zikir, bangun tidur, zikir ketika tidur, baca Al-Qur'an sebelum tidur. Kata Rasulullah, ya, apabila engkau beranjak ke tempat tidurmu, maka bacalah ayat kursi. Maka sihir tidak akan mengganggumu sampai di pagi hari, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu untuk kita belajar keseharian Rasulullah di rumahnya, min haitsu dzikir, dan dari sisi apa? Ibadah beliau. Jadi enggak perlu cara-cara yang lain. di dalam kita, keseharian kita, dalam zikir kita, untuk membentengi rumah kita, membentengi rumah kita atau kendaraan kita. Jadi kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah, sunnah yang ada dalam agama ini semua sudah lengkap. Apa saja ada? Sesuatu yang terkadang terpikir oleh kita enggak ada, ada dalam Islam. Terkadang ada sebagian saudara-saudari kita kaum muslimin kalau baru beli kendaraan, supaya kendaraannya terjaga, ada ritual-ritual tertentu. Ya. Padahal kalau kita pelajari sunnah Rasulullah sudah ada diajarkan oleh Rasul. Sudah ada. Dan lebih hebat lagi. Ya, Rasulullah kalau beli kendaraan menganjurkan kepada kita, kalau kita beli kendaraan, kita pegang kendaraan ini, kita baca doa. Seperti doa orang yang memegang isinya baru menikah. Allahumma inni as'aluka khairan wa khairan majabalta alaihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri majabalta alaihi. Mana yang lebih baik? Mana yang lebih kita pilih? Tuntunan Nabi kita alaihissalatu wassalam atau sesuatu yang menjadi kebiasaan masyarakat yang tujuannya sama tetapi hakikatnya belum tentu sama. Sama-sama ingin menjaga apa? Kendaraan supaya enggak dicuri, enggak masuk kemalingan. Rasulullah berdoa, Allahumma inni as'aluka khairan. Ya Allah, sesungguhnya aku minta kepadamu kebaikan dari kendaraan ini dan kebaikan yang muncul dari kendaraan ini. Dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari kejelekan yang ada dari kendaraan ini dan kejelekan yang muncul dari kendaraan. Bagus enggak? Hah? Jadi enggak perlu kita tempel-tempel daun-daun. Enggak perlu. Sudah ada dalam sunnah Nabi kita. Mari mau kita ikuti sunnah Nabi kita atau kebiasaan orang? Kebiasaan orang kan bisa benar, bisa salah kan? Belum tentu betul kan? Sudah pasti betul belum? Kita juga enggak bisa pastikan salah 100%. Ya bisa benar, bisa salah. Tapi sunnah Rasulullah sudah pasti benar, enggak mungkin salah. Dan begitu jitu doanya Rasulullah, langsung sama Allah meminta aja. Ya Allah, meminta kepadamu kebaikan dari kendaraan ini dan kebaikan yang muncul dari kendaraan ini. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari kejelekan kendaraan ini dan kejelekan yang muncul dari kendaraan ini. Jadi semua sunnah Rasulullah sudah ada. Wah, ini kalau buat rumah kan juga harus ada ritual-ritual nanti supaya enggak ada masuk jin di rumah saya. Rasulullah sudah mengajarkan juga. Rumah yang dibaca surat Al-Baqarah itu rumahnya tidak diganggu oleh jin. Ya sudah ada. Jadi kita ingin ikut sunnah Rasulullah atau tidak? Ya, tentunya ikut sunnah Rasulullah. Ya, jadi ketika kita buat ritual yang seperti tadi, otomatis kita sudah meninggalkan sunnah Rasulullah. Iya kan? Sehingga tidaklah satu perkara yang dibuat yang menentang sunnah Rasulullah, pasti dia telah mematikan satu sunnah Rasulullah. Jadi para hadirin, maksud ingin saya sampaikan, apapun hadirin ingin buat, Ustaz saya mau buat ini, bagaimana yang baik? Nah, itu ditanya. Oh, ada sunnah-sunnah seperti ini. Alhamdulillah. Apa saja ada? Apa kira-kira? Ada semuanya. Ini supaya bayi saya, ya, ini kan bayi saya ini putih, ganteng. Nanti kalau datang orang-orang dibilang anak saya putih, kan anak saya bisa bahaya. Ini. Ada ya di masyarakat kita? Oh malah gak ada namanya terlalu putih. Baik, kamu gak putih, kamu gak hitam kli. Supaya nanti dia gak sakit. Iya. Padahal Rasulullah sudah mengajarkan. Ada orang mengajarkan anaknya ganteng sekali, putih, sehat. Ya Alhamdulillah. Coba katakan Masya Allah. Oh Masya Allah. Karena ini penyakit apa? Ain. Al-ain al-haq kata Rasulullah. Ain itu haq. Nah supaya kita dijauh dari ain, Rasulullah mengajarkan membaca apa? Masya Allah atau? Tabarakallah. Jadi gak perlu, saya gak mau terima tamu melihat anak saya. Nanti anak saya putih, dibilang dia putih, pucat anak saya putih. Gak perlu ada ajaran dari Nabi kita. Oh iya, Masya Allah, aku bilang, Masya Allah, Masya Allah. Tabarakallah, tabarakallah. Jadi maksud saya, semua apa yang kita ingin jalani dalam kehidupan kita ini, semua adalah sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi salatu wassalam. Kalau waktu sudah habis, insyaallah ta'ala, ya, kita mungkin akan saya bahas nanti pada salat asar ibadah Rasulullah dan beliau bersama istri-istri beliau di rumahnya. Perempuan juga butuh ibadah kan? Cocok berarti ya. Jadi sambung dengan pembahasan ini, ibadah Rasulullah di rumahnya dan keseharian beliau dengan istri beliau alaihissalam, sehingga kita menjadi orang-orang yang menjalani sunnah Rasulullah dalam segala keadaan kita. Allah Alhamdulillah. Tapi di sini ada beberapa ada dua pertanyaan yang tentunya ini bukan menjadi satwa ya, menjadi satwa itu menjadi seulama. Kita membab ini mudhakarah. Kita membab roja'ah apa yang pernah kita dengar. Iya. Ini banyak hal mungkin yang saya tidak ketahui. Ya, dan saya berusaha untuk menjawab apa yang saya ketahui dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Berapa mungkinkah kita boleh lewat di depan orang yang sedang sholat yang dia tidak ada sutrahnya? Sebagian para ulama mengatakan orang yang tidak ada sutrahnya, ya, di dalam sholatnya, yang pertama harus kita lakukan kalau bisa kita menjadi sutrahnya. Kita mencari menjadi sutrahnya. Nah, kalau seandainya tidak ada sutrahnya, maka disebutkan tiga hasta. Ya, dia bisa melewati tiga hasta cara. Ya, di tempat ya dia sholat dihitung tiga hasta melewati sunnah berapa. Ya, sudah lewat dari tiga hasta. Kalau misalnya dia sholat di sana, pas di tirai, dia di sini nggak mau lewat saya di lomoris. Ini sudah sangat jauh. Tak masalah dia lewat, ya. Tapi dia tidak boleh melewati di bawah dia tiga hasta. Nah, apakah ada dalil yang sahih bahwa orang yang mati ada ngaji berulang selama beberapa hari tertentu seperti yang dilakukan di beberapa tempat di daerah kita? Yang pertama, kita berdoa dan memohon kepada Allah Taala untuk muslimin dan semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita dan kepada seluruh saudara kita manusia. Yang kedua, Rasulullah SAW beliau berkata di dalam hadisnya, ya, khairukum khairu li ahlik wa ana khairu li ahlik. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik buat keluarganya dan saya adalah orang yang paling baik buat keluarga saya. Orang yang paling baik mana? Keluarga saya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, telah meninggal orang-orang yang sangat beliau cintai. Di antara yang meninggal adalah istri beliau, Khadijah radhiyallahu taala anha. Istri beliau, Khadijah radhiyallahu taala anha. Dan juga telah meninggal anak-anak beliau, bahkan seluruh anak beliau meninggal. Yang masih hidup ketika beliau wafat hanya Fatimah. Adapun anak beliau yang lainnya walaupun sempat tumbuh besar menjadi istrinya Utsman bin Affan, tapi sudah meninggal sebelum beliau meninggal. Ya. Baru anak terakhir Rasul apa keluarga anggota keluarga Rasulullah yang masih hidup ketika beliau meninggal hanya Fatimah radhiyallahu taala. Berarti sudah banyak anggota Rasulullah yang meninggal. Dan kecintaan Rasulullah kepada keluarganya begitu luar biasa. Mungkin tidak pernah terpikirkan oleh kita, apalagi dalam keadaan sedang enak-enak. Kita sudah berulang makan bersama teman kita, mungkin kita ingin ke rumah. Ya. Jadi Rasulullah ketika beliau pernah dijamu oleh Abu Ayyub, dan Abu Ayyub menghidangkan beberapa potong daging kami. Sebelum beliau makan, beliau berkata kepada Abu Ayyub, ya Abu Ayyub, anak saya Fatimah sudah beberapa hari mengangkat daging. Boleh enggak kamu mengangkat daging ini kepada anak saya? Beliau ingat anaknya. Ya, beliau ingat anaknya. Anaknya sudah berapa hari enggak makan daging. Jangan beliau saja yang makan daging. Ya. Jadi kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu luar biasa kepada anak beliau. Ingat beliau kepada Fatimah. Ya, kadang kita ingat anak pas lagi apa? Wah, baju ayah kotor nih, kapan cuci? Ingatnya pas susah-susah, pas senang-senang. Ya, mungkin enggak ingat kita sama anak kita. Apa yang kita makan di luar, makan ini, makan itu, anak kita di rumah makan telur. Ini bukan adab yang baik seorang ayah yang baik kepada anak. Rasulullah selalu memikirkan bagaimana anak beliau senang, anak beliau juga senang. Ya, jadi tidak ada di muka bumi ini seorang ayah, seorang bapak, seorang suami yang terbaik dari Rasulullah SAW. Tinggal sekarang kita mencari. Kan orang membuat acara-acara tertentu kan sebagai bentuk cinta kepada si mayit, ya kan? Ya, cinta. Kita akui. adalah sebagai bentuk kecintaan dia kepada Islam. Cuma barometer kecintaan kepada keluarga itu Rasulullah. Karena Rasulullah mengatakan, ana khairul li ahli, saya sebaik-baik di antara kalian kepada keluarga saya. Tinggal kita cari apakah ada dalil Nabi SAW melakukan hal demikian. Kalau seandainya ada dalil, ya masalahnya kita mengamalkan, ya kan? Tapi kalau seandainya tidak ada dalil, gak perlu kita amalkan sesuatu yang tidak ada dalil. Rasulullah, yang ada dalilnya saja capek sudah kita buat, belum mampu kita lakukan. Apalagi yang ada dalilnya, yang sudah ada, sudah jelas-jelas ada dalil. Sholat malam, sholat duha, sholat witir, masih sulit kita jaga. Sudah jelas. Nah, apalagi cari-cari belum jelas dalilnya. Ya, dan belum lagi para hadirin, terkadang di sebagian tempat, di tempat saya mudah-mudahan di sini ada, di kampung saya di sini. Jadi itu sudah dijadikan paket. Jadi ada paket 3 hari, paket 7 hari. Ya, nanti ada plus rokok sama kopi. Ada gitu, ada zian, ada tambahannya, ada yang tambahannya lagi. Nah, kalau seandainya saudara meyakini inilah bagian dari agama dan bagian dari fardu kifayah, kalau saudara meyakini itu fardu kifayah, bukankah fardu kifayah kita saling membantu? Kalau anda meyakini itu fardu kifayah, tapi kalau saudara yang meyakini itu, ya, bukan fardu kifayah, boleh anda mengambil perlu hal yang kita ketahui. Ketika ada seorang meninggal, bapak meninggal, maka hartanya pertama kali untuk bayar utang, untuk mengkafaninya, menjelaskan zakatnya, belikan kafan, menguburinya, dah. Yang kedua, kalau dia punya utang, bayar utang. Kalau ketiga, dia punya wasiat, diberikan wasiat. Dia berwasiat untuk Allah. Yang keempat, sisanya menjadi harta warisan. Nah, kalau seandainya di anaknya umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 8 tahun, semuanya belum balik, 5 orang anak yatim, kan sudah menjadi harta mereka. Dan harta anak yatim gak boleh dimakan 1 rupiah. 1 rupiah pun harta anak yatim gak boleh dimakan. Apalagi berikan bau 20 juta beli beras 10 karung. Sudah berapa itu? Sewa tenda lagi, beli kopi ya juga. Harta anak yatim 1 rupiah pun gak boleh dimakan. Tetap sudah kita keluarkan, muncul lagi itu mana. Nah, kalau seandainya itu fardu kifayah, sudah kita saling bantu-membantu lah. Jangan pakai harta anak yatim. Ya, saling bantu, bantu. Jelas ya. Jadi petunjuk yang datang dari Rasulullah SAW, setahu saya tidak terungkapkan. Beliau mah belum ada dunia, tidak terungkapkan. Wah, terus berarti kamu saja yang tahu, yang lain tidak tahu. Saya tidak mengatakan demikian. Mungkin saya tahu satu, yang beliau-beliau mungkin tahu 1000. Cuma enggak menutup kemungkinan saya yang tahu ini dalam bab ini mungkin saya lebih tahu, dan itu tidak menjadi suatu perkara yang aneh. Saya tahu A, beliau tahu 1000, tapi dalam masa ini saya tahu nggak ada. Ketika ada burung hutbu, kalau cerita dalam surat Al-Maun ceritanya, Nabi Sulaiman alaihissalam kehilangan burung hutbu. Ini kalau dia nak mendatangkan alasan, saya sembelih dia, saya sisa dia negeri. Kata Nabi Sulaiman, Allah sulkan. Kemudian tiba-tiba datang burung hutbu. Dia mengatakan, ahab tu dimalam tu hitbi. Wahai Sulaiman, aku mengetahui sesuatu. Apa yang kau mengetahui, wahai Sulaiman? Di sana ada sebuah istana raja wanita yang dia diberikan segala sesuatunya, tetapi dia menyembah kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Sulaiman tidak mengatakan, hai burung, bukan burunglah, kayak murnoke. Gak ada. Terkadang apa? Ilmu tersebut bisa diketahui orang yang hina, seperti kita mungkin yang tidak diketahui oleh orang mulia. Iya. Nabi Sulaiman mengatakan, datangkan bukti. Kalau seandainya kamu jujur, dia tangan kamu. Ya, kemudian Nabi Sulaiman berkata surat innahu bin Sulaiman innahu bismillahirrahmanirrahim. Ibn Qayyim menyebutkan ada seorang guru bertanya kepada murid, kepada murid bertanya kepada gurunya, ya gurumu bagaimana hukum tentang masalah ini. Gurunya tidak tahu, kemudian muridnya mengatakan saya tahu wahai guru. Kemudian gurunya marah, kemudian kata muridnya wahai guru, kau tidak semulia Nabi Sulaiman dan aku juga tidak sehina burung buntut. Dan Nabi Sulaiman tidak menolak ketika burung buntut menyampaikan sesuatu apa yang tidak diketahui oleh Nabi Sulaiman. Jadi apa? Syaitnya bahwasanya sebuah ilmu terkadang bisa lautan ilmu, ada hal-hal yang terkecil mungkin dia tidak tahu. Bisa saja. Ini bisa saja terjadi. Jelas ya? Kalau seandainya ya, ada yang bisa menantangkan dalil, oh dalilnya ini saya Bukhari, saya Muslim, begini bab dalam kitab Al-Umm kata Imam Syafi'i, bab begini begini begini, adabnya begini begini begini begini, kan semuanya lengkap biasanya. Dalam ajaran Islam kan tidak hanya disebut perintah saja, tapi disebutkan adab-adabnya. Mungkin ada disebutkan di Sahih Bukhari, di Sahih Muslim, atau di kitab Al-Umm Syafi'i, atau di kitab Majmu'nya Imam Nawawi di halaman berapa. Ini faedah ilmu. Ya kalau seandainya ada apa masalahnya? Ya, nah. Ustaz Afwan, ini pertanyaan di luar tema doa. Bagaimana hukumnya jika ada anak yang menyusui kepada ibu kandungnya lebih dari masih 2 tahun anak tersebut belum susah disapih dengan Allah orang. Bagaimana hukumnya jika ada anak yang menyusui kepada ibu kandungnya lebih dari masih 2 tahun. Apa kira-kira soalnya? Saya ulangi. Afwan, pertanyaan di luar tema doa. Bagaimana hukumnya jika ada anak yang menyusui kepada ibu kandungnya lebih dari, kemudian dia ada kosong, masih 2 tahun. Anak tersebut belum susah disapi. Hah? Belum disusui. Ah. Iya. Ya, seseorang bayi yang dia sudah umur 2 tahun setengah masih disusui. Ya. Maka kalau memang seandainya susu itu masih kuat, tidak masalah, tetap disusui. Tetapi ini disebutkan 2 tahun adalah hukum daripada ukuran minimalnya. Ya, 2 tahun adalah ukuran minimalnya. Tapi kalau seandainya ibunya 1 tahun sudah disusui, ya ini sudah qadarullah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Lebih dari 2 tahun tidak masuk. Nah, assalamualaikum ASS as. Saya jawabnya was. Ya, assalamualaikum warahmatullahi. Keselamatan bagi engkau dan rahmat bagi engkau dan keberkahan bagi dan sekali. Jadi kau pas ada artinya. Cep. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin setiap hari kita ada mengucapkan salam 10 kali sampai dikabulkan oleh Allah. Allah kita akan diselamatkan oleh Allah. Kita akan diberikan rahmat oleh Allah. Kita akan diberkahi Allah. Bagaimana indahnya? Ya, bagaimana indahnya? Hidup kita. Ya, assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Allah selamatkan kita, Allah barokahi kita, Allah berikan rahmat kepada kita. Hidup kita akan terjaga. Ini pentingnya untuk salam. Ya. Begitu mulianya akhlak Rasulullah Estawi. Apa yang Estawi? Para hadirin, jangan pelit-pelit berselawat kepada Rasul. Ini kita baru membahas hari ini apa? Cinta kepada Rasul. Walaupun kita tidak menjelaskan, tapi kita sudah paham bentuk cinta kita kepada Rasulullah dengan kita banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah saja berselawat kepada Rasul. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Rasulullah. Baik orang yang beriman, berselawatlah kepada Rasulullah. disebutkan dalam sebuah hadis dengan seseorang mengangkat kedua tangannya, dia berkata, Allahumma salli ala nabiyyikal karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa salawat yang lainnya, maka sudah cukup baginya, Allah akan menyelamatkan dia dari nerakanya Allah Subhanahu. Ya, bersama kepada Rasulullah ibadah yang sempurna. Terkhusus datang hadis yang sahih di hari Jumat untuk kita memperbanyak berselawat kepada Rasulullah SAW. Ya, wah Ustaz, nanti kalau saya tulis SAW lembaran kertasnya kan bisa berkurang satu baris. Atau dawah pulpen saya ini bisa cepat habis. Nah, apalagi SMS Ustaz kalau pakai SAW bisa dua karakter, SMS 250 jadi 500 suatu. Begitu pelitkah kita kepada Rasulullah yang begitu luar biasa berjuang kepada tubuh kita agar bagaimana Islam sampai kepada kita. Tulis sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam atau minimal sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi ya Rasulullah. Tulis. Jangan SAW. Para ulama di antaranya Imam Nawawi mengatakan makruh menulis SAW, SWT, AS. Makruh kalau kita kaum Islam. Ya, di antaranya Imam kita tulis surat, insya Allah kalau ustaznya tahu dapat ilmu. Kalau ustaznya enggak tahu alhamdulillah dapat pahala selawat sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, apakah kesabaran, ketaatan Rasul dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan mu'jizat? Wallahu taala a'lam bis-shawab. Ayuhal muhadirun yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Tentunya ada di dalam perbuatan-perbuatan Rasul dan ketaatan Rasul itu merupakan mukjizat yang diberikan oleh Allah. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau melarang untuk kita wisal. Adapun wisal itu bagi beliau karena beliau mengatakan wahai Allah yang memberi aku makan dan minum bagi. Ini mukjizat bagi Rasul alaihi salatu wasallam. Dan juga ada dari akhlak Rasulullah ketika zuhurnya berapa? Ya, sampai jam 10. Baik. Sedikit ya. Ketika Abu Hurairah radhiyallahu taala di awal beliau masuk Islam, tempat di awal beliau masuk Islam, di awal beliau menuntut ilmu, beliau sampai dia sempat mencari rumah. Lapar beliau. Sehingga tiba suatu hari karena saking laparnya, Abu Hurairah berdiri di pinggir jalan, kalau ada seorang sahabat yang lewat, beliau ingin tanya sesuatu yang pertanyaan tersebut beliau tahu jawabannya, tetapi supaya diajak ke rumah, diajak makan. Lapar beliau pada makanan. Lihat seorang sahabat, dia tanya bagaimana hukumnya ini, ah, diajak ke rumah. Lewat sahabat yang kedua tanya lagi sama Abu Hurairah, juga enggak diajak ke rumah. Lewat sama yang ketiga ditanya lagi juga enggak diajak ke rumah dalam oleh sahabat. Kemudian lewat ini nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah hatinya sangat halus, perasaan beliau sangat luar biasa dengan sahabatnya. Kemudian Abu Hurairah dia menyerahkan ke rumah saya. Ya, kemudian tiba-tiba Aisyah mengeluarkan segala susu. Yang kata Rasulullah, di mana susu? Tapi sebelumnya tidak ada susu di rumah Rasulullah. Tapi tetap menjadi ajak, mudah-mudahan ada makanan di rumah. Ya, Rasulullah tidak tahu ada susu tadi. Kemudian kata Rasulullah kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, panggil teman-teman kamu semua yang ada di rumah. Kita minum susu. Kata Abu Hurairah, satu gelas buat saya tadi bagi mobil. Jadi dipanggil lagi oleh Rasulullah. Dipanggillah semuanya oleh Abu Hurairah, Abu Hurairah. Kata Rasulullah, ya Hurairah, berikan minum buat mereka. Jadi gak Abu Hurairah minum, semua suruh minum. Minum semuanya, ya ternyata masih sisa minumannya. Kemudian kata Rasulullah, isyrab ya Abu Hurairah, tinggal saya dan kamu ya Abu Hurairah. Tinggal saya dengan minum ya Abu Hurairah. Minum Abu Hurairah. Minum Abu Hurairah, tambah lagi sama Abu Hurairah. Minum lagi Abu Hurairah, kata Abu Hurairah, Rasulullah ada lagi perut, tidak lagi tempat di perut. Kamu sudah kenyang ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah minum, sisa ini mujizat Rasulullah alaihi salatu wasallam. Ya, namun ada di antara akhlak yang Rasulullah itu merupakan perangai beliau yang kita juga bisa mengikutinya. Ya, jangan coba-coba ambil ayat satu gelas tentang orang satu kampung. Bisa kita, jangankan satu gelas, satu galang airnya nggak cukup. Undang orang satu kampung ini. Saya ini mujizat Rasul, bukan untuk kita ini. Tapi ada akhlak-akhlak Rasulullah yang Rasulullah berucap-ucapkan yang baik. Kita bisa nggak ikut? Bisa kita ikut. Ya, memberikan makan kepada orang yang membutuhkan, kita bisa ikut. Jadi ada hal-hal yang memang itu apa? Mujizat Rasul, tetapi banyak hal yang bisa kita ikuti dari kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW diutus untuk rahmatan lil alamin. Bagaimana Rasul mendakwahkan Islam di bawah haji? Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Disebutkan dalam Sahih Muslim. Ya. Ketika jin pada waktu itu ingin mencari-cari berita, dan berita sudah sulit untuk didapatkan, berita dari langit. Karena disebutkan setelah diutusnya Rasulullah, berita dari langit sudah sulit untuk dicuri. Mereka cari-cari cara, sebab apa sebabnya? Tiba-tiba mereka mendapatkan Rasul waktu itu sedang sholat subuh, dan Rasulullah membaca surat jin dalam sholat subuhnya. Setelah mereka mendengar surat jin, jin ini datang kepada kaumnya. Dia mengatakan, ya kaumana inna samina Qur'anan ajaba yahdi ila ar-rusyi fa amanna bih wa lan nusyrik bi rabbina ahada. Wahai kaum kami, sesungguhnya tadi baru saja kami mendengarkan Al-Qur'an, sesuatu yang sangat ajaib. Al-Qur'an itu mengajak kepada kita petunjuk, dan Al-Qur'an memerintahkan kepada kita untuk berbuat perintah Allah dan tidak membuat kesyirikan kepada Rasul Islam dengan mendengarkan ayat Al-Qur'an. Dan pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan hilang, hilang tiba-tiba Rasulullah. Tiba-tiba beliau muncul di besok harinya dan beliau mengatakan kepada para sahabatnya, ya semalam aku datang ke tempat ini mendawahi orang-orang dari kalangan jin dan ada sisa-sisa bakar-bakar disebutkan itu. Ya. Jadi dakwahnya ya sebagaimana dakwah kepada manusia. Ya terkadang mereka hadir di majelisnya Rasul alaihi salatu wasalam. Dan guru kami Syekh Muqbil rahimahullah, terkadang di majelis beliau, terkadang ketika beliau memberikan nasihat kepada murid-muridnya, dan juga saya menasihati para jin. Untuk apa? Untuk semangat beribadah, semangat menuntut ilmu dan lain sebagainya. Ya. Tapi tidak perlu dengan cara-cara yang saya coba kenalan dulu sama jin biar saya tahu di mana mereka tinggal, saya mendawahkan. Tidak perlu. Karena jin, ya, itu juga termasuk dari makhluk yang dibebani dengan syariat, dan tentunya mereka, kita tidak melihat mereka, tapi mereka melihat kita. Kita sampaikan kepada manusia, mudah-mudahan ada jin yang hadir di sini. Ya, saya tidak tahu ada atau tidak. Mudah-mudahan ada. Dan mudah-mudahan dia bisa memberi manfaat untuk cinta kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Bagaimana hadir Rasulullah SAW terhadap istri-istri beliau dan kaum muslimin, bagaimana dikatakan adil pada istri? Insya Allah nanti kita bahas ya. Muamalah Rasul dan istri beliau. Baik, Ustaz, semoga Allah selalu menjaga. Kadang anak-anak bertanya kepada saya bahwa niat itu di dalam hati. Ya, karena saya sudah buka kitab, tidak ada penjelasan bagaimana niat dalam hati itu. Bagaimana lafaz niat dalam hati itu ketika dalam sholat agar anak-anak tidak pusing dengan penjelasan saya. Ada penjelasan dari sebagian buku yang ana baca bahwa sebacaan di dalam sholat harus diniatkan lebih dahulu. Bagaimana menurut pandangan Ustaz agar misal kami bisa hilang? Nah, para hadirin yang dirahmati oleh Allah, niat itu di dalam hati. Ini yang kita sepakati. Ya. Dan tidak dijelaskan atau datang dalil dari Rasulullah niat di dalam hati, nanti dalam hati kita baca ini enggak ada. Enggak ada. Cukup seseorang ketika dia ingin melaksanakan sholat, dia berwudu. Kenapa kami ingin berwudu? Saya ingin sholat. Maka sudah ada niat di dalam hatinya. Ya. Dan Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan tersebut, ba di sini adalah ba al-musahabah. Bahwasanya amalan tersebut akan disertai selalu dengan niat. Jadi niatnya selalu disertai, tapi di dalam hatinya. Ya, misalnya dia bertakbir, Allahu Akbar, dia langsung bertakbir. Apa takbir saya? Takbir salam dulu apa salam asar? Ini penting. Ya, misalnya begini. Kita mau jamaah takhir. Kita mau safir, mau jamaah takhir di antara zuhur dengan asar. Ya. Nah, kalau seandainya kita dalam keadaan normal, saya mau salam dulu, jelas sudah ada dalam hati kita. Tapi kalau kita dalam keadaan musafir, kita kan mau jamaah di antara zuhur dengan asar. Allahu Akbar langsung. Salat apa ini? Dzuhur asar. Itulah yang dimaksudkan apa? Innamal a'malu binniat, bahwasanya amalan tersebut harus selalu disertai dengan niat, bahwasanya niat kamu ketika kamu bertakbir dan niat salat dzuhur dulu, baru setelahnya niat salat asar. Jadi niat harus langsung dipakai. Dipakai di mana? Di hatinya. Tetapi tidak ada perlu lafaz. Dia enggak baca, enggak baca niat secara lafaz, tapi dia dalam hati dia masukkan. Wah, belum lagi masuk lagi. Enggak masuk. Ya, ini pengetahuan saya tidak tahu ada datang dari Nabi dan sallallahu. Ya. Allah yang makmumnya di belakang, oh imam sudah Allahu Akbar, Allahu Akbar dia. Ternyata imamnya belum selesai nih Allahu Akbar. Ya, nah ini para hadirin tidak pernah sepengetahuan saya. Enggak pernah kita dapatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ya mengajarkan ya para sahabat nanti kalau niat begini dan begini. Enggak pernah. Sementara sesuatu yang jarang terjadi itu terbukilkan kepada kita. Pada suatu hari Rasulullah berkata dalam surah Al-Anfal bin anatillah, semoga Allah melaknatmu sebagaimana laknat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini tidak pernah dibaca oleh Rasulullah sebelumnya. Kemudian setelahnya ditanya oleh Rasulullah, kenapa kau baca doa ini? Dijelaskan oleh Rasulullah, ada jin dari menunggu saya sholat, saya baca doa ini. Paham ya? Jadi sesuatu yang jarang terjadi itu terlukilkan bagi kita. Apa sebabnya, apa bentuknya, bagaimana caranya. Apalagi hal yang itu merupakan prinsip dalam ibadah dalam niat. Tentunya kalau seandainya ada pasti terlukilkan dari kita. Tapi sepengetahuan saya tidak mendapatkannya. Tapi cukup di dalam Allah Ta'ala Al-Fatihah. Ya karena waktu sudah mendekati waktu selesai, mungkin yang mahu bersiapan InsyaAllah Ta'ala. Nanti akan kita sambung ya pada waktu salat asar insyaAllah. Allah Ta'ala Al-Fatihah. InsyaAllah Ta'ala Allah Ta'ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mentari wa ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.